السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan para pemirsa dan keluarga senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kita ke jalan yang lurus dan Allah jauhkan kita dari keburukan. Para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Hari ini kita pertemuan ke-59, masih di dalam Kitabul Buyu', kitab yang membahas macam-macam transaksi dalam Islam. Pasal yang akan kita bahas di pagi yang berbahagia ini adalah pasal yang berjudul Fil Qirad Al-Qirad. Kalau kita lihat dari sisi bahasa atau lugatan, Al-Qirad artinya Al-Qata, putus ya, Al-Qat'u, memutus. Adapun kalau kita lihat dari sisi istilah atau syar'an, dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, yang dimaksud dengan Al-Qirad adalah wa yusammal mudharabah, kadang disebut juga akad mudharabah. Dan di Indonesia kata mudharabah lebih umum dipakai daripada kata qirad. Kalau kita pergi ke lembaga-lembaga syariah, dikenal istilah mudharabah. Dan orang-orang di kota biasa mengerti istilah mudharabah. Ya, mudharabah biasa diterjemahkan ke bahasa kita bagi hasil ya. Bagi hasil, mudharabah. Adapun dalam pengertian fikih ya, dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, aqdun qirad adalah akad. Yaqtadi an yadfa al-maliku malan ila akharin. Akad yang menjadikan pemilik harta menyerahkan sejumlah hartanya kepada orang lain ya. Akad yang menjadikan seorang pemilik harta ya menyerahkan hartanya kepada orang lain, liyat tajira bihi, untuk dilakukan apa namanya, untuk diputar dalam transaksi jual beli. Jadi si fulan dia memiliki harta tersebut diberikan ke si B agar si B itu melakukan tijarah, yaitu melakukan transaksi jual beli, perdagangan. Waribhu bainahuma, dan keuntungan antara mereka ya, apakah itu sepertiga, seperempat, atau sepersepuluh dan lain sebagainya, yang pasti dengan kesepakatan untung dibagi di antara mereka. Dan akad mudharabah ini kata Syekh Majid Al-Hamawi adalah akdun jaiz. Ada akdun jaiz, ada akdun lazim. Kalau lazim, tentunya dia tetap. Seandainya pun pelaku akad tersebut meninggal, bisa dilanjutkan oleh ahlul warisnya, orang yang mewarisinya. Tapi kalau akdun jaiz, kata beliau, Likullin minhuma faskhuhu matasha'a. Likullin minhuma faskhuhu matasha'a. Ya, baik itu pemilik harta atau yang diberikan amanah untuk jualan, masing-masing mereka punya hak untuk fasakh, yaitu membatalkan akad yang mereka telah buat, akad mudharabah yang telah mereka buat. Karena memang akadnya adalah akdun jaizun. Aw yanfasikhu bimauti ahadihima aw jununihi wa aw igmaihi. Karena ini akad yang sifatnya jaiz, maka akad ini akan menjadi yanfasikh, akan batal, akan gugur ketika ada salah seorang dari mereka meninggal atau gila atau berada dalam kondisi pingsan yang lama, koma dan lain sebagainya, maka akad ini menjadi batal. Ya, akadnya menjadi batal, misalnya si orang yang memutar uang itu dalam transaksi-transaksi ekonomi tidak boleh lagi melanjutkan transaksinya saat pemilik modal sudah meninggal atau gila dan lain sebagainya. Wal qirat, transaksi yang seperti ini yang dinamakan dengan qirat atau mudharabah, kana fil jahiliyati wa aqarru aw aqarrahu al Islam. Sebenarnya ini sudah ada, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi sebelum Islam datang, bangsa Arab khususnya telah mengenal akad seperti ini. Ya. Kemudian ketika Islam datang, aqarrahu, kembali ditetapkan, diakui sebagai satu bagian atau bentuk dari transaksi transaksi ekonomi yang diperbolehkan oleh agama. Wa qad ajma'a 'alaihi ahlul ilm, dan para ulama sepakat akan hal ini, bahwa diperbolehkan melakukan satu akad yang disebut dengan al-qirad atau akad yang juga disebut dengan istilah mudharabah, atau bahasa kitanya apa, bagi hasil. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, Walil qirad arba'atu syurut. Dan di dalam akad qirad atau akad mudharabah ini ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Ya, ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, ayyakuna ala nadin minad darahim wad dananir. Bahwa akad qirad atau mudharabah harus dilakukan atas nab. Nab itu dijelaskan oleh beliau naqdun madrubun, yaitu harus dalam bentuk uang yang berbentuk emas atau perak. Ya, emas atau perak. Oleh karena dikatakan di sini minad darahim wad dananir. Baik itu berupa darahim, jamak daripada dirham, perak dia, ataupun dananir, jamak daripada dinar. Dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, fala yasih ala urudin, maka tidak sah mudharabah atas keuntungan, wala tibrin atau potongan emas logam mulia misalnya, lianna aqdal qirad yashtamilu ala gharrin, karena akad qirad ini dia mencakup perkara yang gharar. Ya, ada goror sebenarnya di dalamnya. Li'annal amal ghairu madbut, karena amalnya belum tentu, bentuk amalnya belum tentu. Wa ribhu ghairu mawthuq bih, dan untungnya juga belum pasti, ya. Untungnya belum pasti. Wa mabnal qirad ala raddi ra'sil mal. Ya. Dan namanya qirad dibangun di atas pengembalian modal kepada pemilik modal. Wa huwa ma'al jahli muta'adzar. Dan pengembalian modal kalau apa namanya ada ketidakjelasan tentunya sulit ya. Walaupun nanti di sini Syekh Majid Al-Hamawi mengatakan bahwa sebagian ulama tidak mempermasalahkan kita melakukan mudharabah menggunakan fulus, yaitu menggunakan uang, dan itu yang mungkin hari ini kita lakukan. Apalagi kita tidak lagi mendapatkan misalnya negara yang menggunakan dinar dalam artian emas atau dirham, perak sebagai mata uang. Semuanya sudah berubah menjadi kertas. Ya. Oleh karenanya dikatakan di sini waqala Abu Yusuf yajuzul qiradu bil fulusi idza rajat, ya. Diperbolehkan menurut Abu Yusuf untuk melakukan qirad dengan menggunakan uang, ya, dengan menggunakan uang. Kemudian syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin, an ya'dzana rabbul mali lil 'amili fit tasarrufi mutlaqan. Pemilik harta ataupun modal haruslah mengizinkan al-amil, orang yang akan bekerja, yaitu memutar uang, bekerja sama dengan pemilik harta untuk apa namanya mengembangkan harta tersebut, harus diberikan izin kepada amil tersebut litasarruf mutlaqan, untuk bisa bertindak secara mutlak, artinya tidak ada batasan. Ya, hal ini kata Syekh Majid Al-Hamawi, musyawarah dulu denganku. Ini bertentangan dengan tujuan akad. Tujuan akadnya agar uang itu ditransaksikan dalam bentuk tijarah, jual beli. Tapi kalau dibuat syarat seperti ini menjadi mengekang, sulit. Ya, bahkan ini bisa membatalkan tujuan dari akad. Ya, yaitu melakukan transaksi jual beli dalam perkara-perkara yang mubah tentunya, ya, perkara-perkara yang halal. Li'anna dzalika yuaddi ila fawati maqsudi al-'aqd. Karena itu bisa menyebabkan apa namanya? Bisa menyebabkan hilangnya tujuan daripada akad. Hilangnya tujuan daripada akad. Faqad yajid syai'an yarbah walau raja'ahu lafat. Kadang orang yang bekerja amil, dia mendapatkan satu transaksi yang menguntungkan. Dan kalau harus menelepon pemilik harta, mungkin kesempatan itu akan hilang. Akan hilang. Oleh karenanya tidak boleh ada syarat seperti itu. Au yaqul, atau misalnya pemilik harta berkata, la tashtari illa min fulan. Tidak boleh membeli kecuali dari si fulan. Ini pun tidak bisa. Au la tabi'i illa minhu, atau jangan menjual kecuali darinya. Fahadhihi syurut mufsidatun li'aqdil qirad. Syarat-syarat ini merusak akad qirad. Ya, syarat-syarat ini apa rekan-rekan sekalian? Merusak akad qirad. Ini syarat yang kedua. Adapun syarat yang selanjutnya adalah au fima la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Dan qirad atau akad mudharabah ini dilakukan atas komoditi yang dia tidak hilang atau tidak putus, komoditi yang tidak putus, artinya banyak di pasaran. Dikatakan di sini wa yadurru fi ma yandaru wujuduhu kal yaqut al ahmar. Dan akan sulit melakukan mudharabah kalau dalam hal yang sifatnya jarang ada di pasaran. Contohnya misalnya mudharabah dalam yakut al-ahmar. Yakut adalah merah delima, ya, bahasa kita yakut itu. Tentunya yakut adalah di antara batu mulia. Ada jenis batu yang ada di tanah, ya. Kalau digali itu ada yakutnya, apa merah delima. Kalau di kita dibilang apa? Rukbi atau apa namanya, ya. Itu istilah batu lah. Itu kan jarang. Jarang artinya yang benar-benar asli dan harganya yang asli benar-benar mahal tentunya. Lalu dikatakan di sini begitupun melakukan mudharabah dalam hal wal khail al balq, yaitu khail kuda yang warnanya hitam putih misalnya ya, li'adami husulur ribih fin nadir, karena umumnya sesuatu yang jarang itu kemungkinan dapat untung sulit, karena dia barang sulit didapatkan, kalaupun ada yang membeli, kalaupun ada barangnya dijual dengan harga yang mahal dan sedikit yang meminat, peminatnya sedikit. Ya, oleh karenanya mudharabah biasanya dilakukan di dalam barang-barang yang apa namanya layan qati wujuduhu ghaliban, yang tidak putus suplainya terus ada. Ya, suplainya terus ada. Lalu dikatakan di sini wa an yashtarita lahu juz'an ma'luman minar ribah. Pemilik harta haruslah mensyaratkan lahu di sini maksudnya lil amil, untuk pekerja, ya, untuk pekerja, juz'an ma'luman, yaitu nisbat yang maklum, bagian yang maklum. Bagian yang maklum itu bisa kita katakan sepertiga, atau Anda dapat setengah, Anda dapat 70%. Ini namanya nisbah ma'lumah atau juz'an ma'lum, bagian keuntungan yang maklum, minar ribah, dari keuntungan. Lalu bagaimana kalau tidak disebut? Misalnya si pemilik harta berkata, Anda silakan lakukan transaksi jual beli dengan harta ini, nanti keuntungan di antara kita. Boleh, tetapi dibawa ke hukum asal, yaitu munasofah. Munasofah itu nus-nus, ya, setengah-setengah. Ya, kalau oleh karenanya, kalau maksud kita keuntungan di antara kita dibagi bukan setengah-setengah, maka sebutkan berapa Anda pengen ngasih. Tapi kalau cuma dikatakan secara umum waribahu bainana nuqassim bainana, keuntungan ini akan kita bagi di antara kita, maka dikembalikan kepada keumuman, yaitu kalau di antara kita berarti ya nus-nus, ya, apa namanya? Setengah-setengah. Ya, jelas ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan di sini wa an la yuqaddar bi muddatin, dan akad yang namanya mudharabah tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Tidak boleh ditentukan pada batas waktu tertentu. Dikatakan di sini oleh beliau lihtimal adam husul arribah fiha. Karena kalau kita batasi 1 bulan 2 bulan, ada kemungkinan untung belum datang. Fa in qaddarahu muddata fasadal aqd. Tetapi kalau transaksi ini dibuat waktu, maka rusaklah akadnya, kata beliau. Khilafan li Abi Hanifah. Dan ini tentunya beda dengan pendapat Abu Hanifah. Walaupun sepertinya yang lebih relevan kalau zaman kita pendapat Abu Hanifah, ya. Misalnya kita melakukan mudharabah 1 tahun misalnya, atau 6 bulan. Ya, itu lebih pas daripada dimutlakkan. Apalagi manusia punya kecenderungan menyukai harta. Kalau tidak ditentukan waktunya, bisa nanti muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu dikatakan di sini, wala yasihu qasmir ribhi illa ba'da bai'i jami'is sila'i wa 'audiha malan. Dan tidak sah membagi keuntungan kecuali kalau semua barang telah terjual, ya, dan harta telah kembali, baru dibagi antara mana modal dan mana keuntungan. Wa idza staraddal malik syai'an min malihi qabla zuhuri ribah wal khasarah fa innahu la yadur. Seandainya pemilik harta mengambil sebagian hartanya sebelum adanya keuntungan atau kerugian, maka tidak masalah. Akad mudharabah masih bisa berlanjut. Wa yabqa ra'sul mal ma baqiya ba'da dzalik. Adapun yang dihitung mudharabah yang masih tersisa setelah diambil sebagian. Wa la dhamana 'alal 'amil illa bi udwan. Dan amil, pekerja, tidak harus mengganti kalau terjadi sesuatu, kecuali kalau ada bentuk-bentuk permusuhan. ada bentuk-bentuk kesengajaan ingin merugikan orang lain. Nah, ini lain hukum. Tapi kalau kita tidak melihat ada unsur kesengajaan, ya maka dia tidak harus mengganti kerugian yang muncul dalam transaksi mudharabah. Dikatakan di sini, wala yajuzu lil amil an yabi'u li ajal. Oleh karenanya tidak boleh amil, pekerja dalam transaksi mudharabah, menjual barangnya dengan kredit. Bukan kredit ya, tempo, dengan tempo. Wala an yusafir bil mal illa bi iznil malik. Dan tidak boleh melakukan safar, si pekerja tidak boleh melakukan safar dengan harta tersebut kecuali dengan izin si pemilik harta. Khilafan li Abi Hanifah. Dan ini pun berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Jadi dalam poin ini banyak perbedaan dengan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau Abu Hanifah membolehkan jual dengan tempo, dan Abu Hanifah membolehkan si apa namanya petugas atau pekerja melakukan safar dengan harta tersebut. Kalau di mazhab Syafi'i nggak boleh pakai tempo dan tidak boleh safar kecuali dengan izin Rabbul Mal, yaitu pemilik hartanya. Wa idza hasala ribhu wa khusranun jubira al-khusran bir-ribh. Apabila ada keuntungan tetapi ada juga kerugian, maka kerugian tersebut ditutup dengan keuntungan. Tetapi fa in hasala khusran faqat fa ala sahibil mal. Tapi kalau yang terjadi hanya kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik harta. Wala syai'a 'alal amil. Dan amil, pekerjanya tidak wajib mengganti apapun ketika terjadi apa namanya kerugian. Baik. Ini ma'asyiral muslimin, beberapa poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga Capital Grand, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV.

harus menolak ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, walaupun ya kalau memang sangat-sangat darurat tidak ada pilihan ya. Sebagian ulama berpendapat boleh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi dengan syarat ada jaminan keamanan. Ya, aman dari fitnah, aman dari kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekiranya ada kemungkinan penanya terfitnah oleh wanita tersebut misalnya, ya hati-hati, artinya utamanya adalah mengambil pendapat jumhurul ulama yang melarang hal tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dari hamba Allah di Kalimantan Barat, apa derajat hadis zikir masuk pasar? Karena ada yang bilang hadisnya dhaif. Saya tidak tahu. Saya bukan ahlul hadis. Ya, saya bukan ahlul hadis. Ya, jadi kalau ditanya derajat hadisnya saya tidak tahu. Tapi ya bisa kita lihat, kalau saya tidak salah masuk ke pasar itu doanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang saya ingat doanya. Riwayatnya sahih atau tidak ini perlu kita murojaah lagi. Tapi seingat saya itu disebutkan dalam kitab Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala, bahwa ketika kita masuk pasar doanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, wallahu alam bissawab. Ini harus kita murajaah lagi. Ada Abu Raihan di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz. Baik. Saya mau nanya ini Ustaz, saya anak ponakan saya itu dia dipaksa sama bapaknya kerja di apa, di bagian kepolisian. Jadi dia tuh sistem untuk masuk kerja ke situ itu ada nyogok uang Ustaz. Jadi anak ponakan saya ini dia karena udah tahu itu menyogok nggak boleh, jadi dia nggak mau menolak dia permintaan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu memaksa dia Ustaz. Baik Pak. Terus dipaksa, kadang ada diancam dia mau dibunuh gitu kalau nggak mau. Baik Pak. Jadi bagaimana sikap dia sebagai seorang anak Ustaz? Baik. Terima kasih, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Abu Rayyan di Pekanbaru ya. Tentunya Rasulullah berkata ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok di neraka tempatnya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang disogok dan yang menyogok adalah tempatnya di neraka. Tentunya hadis ini menunjukkan bahwa rishwah, ya, rasuah dalam bahasa Melayu adalah perkara yang haram. Ya, perkara yang dilarang dalam agama. Bahkan diancam dengan neraka. Dan dosa yang diancam dengan neraka adalah dosa-dosa yang masuk kategori kabair adz-dzunub, dosa besar, kabairuz dzunub. Ya. Maka kita bisa pastikan bahwa rishwah adalah perbuatan haram. Lalu bagaimana ketika orang tua kita memaksa kita untuk masuk ke satu institusi, apapun institusi tersebut, dan orang tua kita melakukan rishwah? Allah alam bisawab, dalam kasus ini berlakulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun mereka ya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat Al-Qur'an surat Luqman Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila orang tuamu memerintahkanmu menyekutukan Allah, artinya berbuat dosa di mana engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma. Jangan taati mereka. Tetapi walaupun Allah melarang kita taat kepada orang tua dalam hal kemaksiatan, Allah pun berwasiat di akhir ayat tersebut, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang paling bagus. Artinya, hendaknya si anak itu memikirkan dan dia harus memilih cara yang paling bagus agar orang tuanya bisa memilih, menerima pilihannya untuk tidak masuk ke institusi tersebut dengan alasan ada riswah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Apakah sholat qabliyah zuhur digabung menjadi 4 rakaat dengan 1 salam yang lebih afdal dan setiap selesai baca Al-Fatihah harus baca ayat? Allah alam bissawab, yang saya ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu dengan 2 kali salam, 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ya. 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah, ya, dalam hadis yang sahih. Yang saya ketahui itu dengan 2 kali salam. Apakah setelah Al-Fatihah membaca surah, ya, membaca surah, ya, surah yang mudah bagi kita, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari bacaan Al-Qur'an. Tapi kalaupun hanya mencukupkan dengan Al-Fatihah, ya, sah. Ya, sah, tapi disunnahkan membaca surah. Allah alam bissawab. Ada penelepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Dari Uni di Surabaya, Ustaz. Baik, silakan ibu. Ya, mau menanyakan ini. Saudara saya itu kan mengangkat anak sejak kecil. Nah, ini kan sampai sekarang usia lebih dari 30 itu belum diberitahukan bahwa dia itu bukan putra kandungnya. Ya, terus kami sudah beritahu sebetulnya, termasuk dalilnya, kami itu juga baru belajar zina, Ustaz. Tetapi kami sampaikan juga ini loh dasarnya, nggak boleh, saya bilang gitu. Yeah. Terus rupanya kedua orang tuanya ini takut gitu, sepertinya takut gitu kalau misalnya anak ini nanti ketahuan bukan kedua orang tua kandungnya. Anak itu umur berapa, Ibu? Anaknya umur berapa? Sekarang 30 lebih, Ustaz. Oh, sudah 30? Belum menikah. Masya. Nah, kita kan khawat. Terus saya lihat itu di akta kelahiran itu menunjukkan bahwa dia itu anak kandung kakak saya ini, gitu. Baik. Kakak saya laki-laki, ya. Nah, saya khawatirnya sebentar lagi kalau seandainya dia menikah, itu kan disebutkan si Fulan bin Fulan, gitu kan. Nah, saya khawatirnya ini, itu sudah tidak kalau seandainya memang katakanlah berbohong, ya, berbohong kepada publik gitu, tapi kan gak bisa berbohong kepada Allah. Iya. Nah, saya sudah beritahu sebetulnya, tapi nampaknya sampai sekarang sulit sekali gitu. Baik. Cuma dia bilang iya, namun sulitnya itu bagaimana memberikan apa ya, pengertian. Sementara kami itu juga terbatas ilmunya. Terus pernah saya bawa, ayolah kita ke ustaz yang lebih ahli di bidangnya, saya bilang gitu. Tapi rasanya juga sulit juga dia gitu. Baik. Mohon terusnya Ustaz, jazakallah khair. Barakallah ibu. Allah alam bisawab, ya. Tentunya dalam agama kita, ya, dalam agama Islam ada aturan, ya, di mana seorang muslim tidak boleh menisbatkan seorang anak atau seseorang yang bukan anaknya kepada dirinya. Itu dilarang dalam agama kita. Hal itu Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya, kalau saya tidak salah Allah berfirman, ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu dengan nama ayah mereka. Dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ayat ini ada kaitannya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengangkat seorang anak yang bernama Zaid ibnul Harith. Ya, Zaid ibnul Harith kalau saya tidak salah. Ya, Zaid ibnul Harith. Awalnya Zaid ibni Muhammad, disebut Zaid ibni Muhammad. Ketika Allah melarang hal itu, berubahlah menjadi Zaid ibnul Harith. Ya, artinya Rasulullah menegaskan larangan yang ada di dalam Al-Quran, bahwa kalau kita mengangkat anak, maka tidak boleh kita nisbatkan anak itu kepada kita. Ya, dan itu tentunya sesuatu yang dilarang oleh agama. Ya, lalu bagaimana cara menasehatinya? Ya, kita sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ayatnya kita sampaikan, larangan dari Nabi kita sampaikan, konsekuensinya juga kita jelaskan. Ya, kita jelaskan. Masalah nanti dia mau ikut atau tidak ikut, nah itu yang bukan lagi bagian dari apa namanya jatah kita, itu bukan jatah kita. Jatah kita hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu bagaimana kalau terjadi pernikahan binnya adalah bin fulan, sedangkan si fulan bukan ayah kandungnya tapi ayah angkatnya. Apakah itu merusak akad? Allah alam bisawab, tidak sampai merusak akad. Menurut saya tidak sampai merusak akad. Ya, karena memang seorang laki-laki itu hukum asalnya dia tidak butuh perwalian. Beda dengan seorang perempuan ya, dia butuh perwalian. Tapi laki-laki dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya, kalaupun disebut di buku nikah bahwa fulan bin fulan, kenapa kok fulan bin fulan padahal bukan ayah kandungnya? Ya, dia taunya itu ayah dia, si anak itu. Apakah pernikahan yang dia lakukan kelak akan rusak? Setahu saya tidak. Ya. Tetapi hendaknya ya, apalagi anaknya sudah 30 tahun, ya duduk bersama dengan kepala dingin secara kekeluargaan disampaikan saja bahwa si anak itu harus tahu hakikat yang sebenarnya, bahwa dia adalah anak angkat, seperti itu. Ya, dan apakah si anak itu akan berontak? Menurut saya tidak ya. Justru dia akan sangat berterima kasih selama 30 tahun lamanya kedua ayah angkat dan ibu angkatnya memberikan kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Ini dibicarakan saja dengan cara kekeluargaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Terputus ya, terputus. Bisa dicoba lagi, pemirsa Niaga TV yang ingin bertanya bisa kembali mencoba mengirimkan pertanyaannya ke nomor yang sudah kita cantumkan. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah jika kita melakukan tradisi mendoakan makanan yang katanya makanan yang didoakan oleh imam ini adalah untuk almarhum leluhur, apakah ini termasuk syirik? Karena katanya para leluhur akan menjaga setelah didoakan makanan berbagai macam. Ini adalah perbuatan bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang sangat jelek ya. Memberikan makan untuk leluhur. Ya, ini perkara yang, dan ini ada kaitan erat dengan masalah akidah. Ya, karena itu adalah akidahnya orang-orang Hunud, ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Tentunya orang Islam tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ya, tidak boleh kita tasyabbuh kepada peribadatan orang-orang kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Apakah bisa sampai syirik? Dan umumnya syirik. Karena di dalamnya biasanya diiringi dengan hal-hal yang sifatnya syirik. Baik penyembelihan, keyakinan kalau itu tidak dilakukan akan terjadi musibah, celaka, dan lain sebagainya. Oleh karenanya seorang muslim tidak melakukan hal-hal seperti itu. Baik, ada penelpon yang masuk. Terputus lagi ya, Muhammad tadi penelponnya. Namanya Muhammad. Ya. Bisa dicoba lagi teleponnya. Sudah dua kali ya ada yang putus. Baik, kita masih menantikan pertanyaan. Ada beberapa menit lagi ya, cukup panjang. Pertemuan kita masih ada sekitar 13 menit sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Muhammad Jinin Mubis dari Kabupaten Mandailing Natal Pak Ustaz. Allahu Akbar, itu kampung halaman saya itu. Nah iya, saya juga orang Madinah Pak Ustaz. Warakallah Bapak, warakallah. Pak Ustaz, saya dulunya punya keluarga. Iya. Saya punya anak 3 orang Pak Ustaz. Baik. Yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki Pak Ustaz. Baik. Nah, kemudian selama perjalanan pernikahan kami dengan ketiga orang anak ini. Baik. Setelah beberapa tahun kemudian, baik, Tuhan membukakan tabir pernikahan kami. Iya. Bahwasanya anak yang tiga ini, Pak Ustadz, menurut pengakuan ibunya atau istri saya, bukanlah darah daging saya, Pak Ustadz. Alasannya dia mengatakan bahwa itu bukan darah daging saya. Tapi saya tidak bisa mengakuinya 100% berhubung belum tes DNA, Pak Ustadz. Baik. Kemudian di tahun 2005 kami bercerai di pengadilan agama, Pak Ustadz. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah saya nanti berhak menikahkan anak ini kalau nikah atau tidak? Yang kedua, apakah saya berhak membelanjai ketiga orang anak ini atau bagaimana, Pak Ustaz? Tolong, saya ingin tahu bagaimana solusinya, Pak Ustaz. Baik. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Muhammad di Mandailing Natal. Wallah alam bisawab ya, tentunya ini masalah yang besar ya, dan memiliki banyak konsekuensi hukum. Ketika seorang suami dan istri berumah tangga ya, suami dan istri mereka menjalin rumah tangga, sudah punya anak tiga, dua orang perempuan, satu orang laki-laki. Kemudian tiba-tiba saja istrinya mengatakan bahwa anak yang tiga itu bukanlah darah dagingnya. Pertanyaannya sekarang, apakah si bapak bisa menjadi wali? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah wajib menafkahi? Ya, itu pertanyaan yang kedua. Yang jadi sebenarnya pertanyaan pertama dan kedua ini tidak bisa kita jawab selama kita belum memastikan maksud ini bukan anakmu. Apa maksud kalimat itu? Apakah kalimat itu adalah kalimat hakikat? Artinya kalimat yang diucapkan dalam arti yang sebenar-benarnya, bahwa na'udzubillahi min dzalik telah terjadi perzinahan ya, yang tidak diketahui oleh suami misalnya, sehingga lahirlah tiga orang anak itu. Atau kalimat ini bukan anakmu adalah kalimat yang diartikan kamu tidak bertanggung jawab, artinya kalimat majas. Ini yang harus dipastikan dulu. Ini yang harus dipastikan ya. Dan tentunya salah satu caranya, kalau memang sudah bercerai ya, mau tidak mau harus ada yang namanya, karena kita hidup di zaman modern, ada yang namanya tes DNA untuk memastikan ya, memastikan kebenaran klaim dari wanita tersebut. Ya kalau memang mantan istri tersebut masih ada, didatangi, apa maksudnya? Diperjelas. Ya. Kalau memang dia mengaku misalnya na'udzubillahi min dzalik melakukan perkara yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbuatan yang sangat jelek. Yang kalau ditarik ke hukum agama bisa sampai pada hukuman mati, yaitu dirajam sampai meninggal. Yang berbuat seperti itu dirajam sampai mati dalam hukuman aturan agama kita. Ya, dalam aturan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau maksud dari ucapan itu adalah ucapan kemarahan seorang istri kepada suaminya dikarenakan dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari suaminya, lalu dia mengucapkan kalimat itu sebagai bentuk serangan kepada suami, maka hukum asalnya anak-anak itu masih anak-anak beliau, anak-anak penanya. Ya, artinya sebelum kita bisa menjawab apakah boleh menjadi wali dan masih wajib menafkahi, itu harus dipecahkan dulu masalah itu. Apa maksudnya Anda mengatakan itu bukan anak saya? Kita berumah tangga bersama, satu rumah. Maksud Anda apa? Kan begitu. Diselesaikan dulu. Kalau sudah jelas ternyata itu adalah makna hakiki, artinya makna hakiki artinya memang bukan anaknya, ya tidak ada wali, tidak ada nafkah, ya tidak ada perwalian, tidak ada nafkah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah ingin bertanya, kami menyimpan uang di Bank Syariah Mandiri, lalu uang tersebut kami depositokan dan setiap bulannya ada semacam bagi hasil. Apakah menyimpan uang di bank tersebut termasuk riba? Wallahualam bissawab. Ya, di negara kita ada yang namanya Dewan Syariah Nasional, DSN, di bawah Majelis Ulama Indonesia, dan mereka tidaklah satu bank disebut bank syariah kecuali mereka telah mengikuti kriteria aturan-aturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional dalam hal ini. Adapun terjadi perdebatan di dalam konteks ilmiah, artinya ada ustadz yang tidak setuju, ada pribadi yang tidak setuju, yaitu sifatnya ilmiah, saling membantah, dan ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Begitu kaidahnya. Ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Tapi yang berlaku di bank syariah itu mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan syariah, sesuai yang dibuat aturannya secara tertulis oleh Dewan Syariah Nasional. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, kami sudah dua kali pisah, dua kali rujuk. Pisah yang pertama tidak jatuhkan talak dengan jelas dan tegas. Suami hanya bilang, ya sudah, saya turuti mau kamu, selang 10 hari rujuk lagi. Pisah yang kedua, suami juga hanya bilang, ya sudah, kita sendiri-sendiri, selang 3 minggu rujuk lagi. Dan ini yang ketiga, suami juga bilang, kita memang gak bisa sama-sama, jadi kita sendiri-sendiri. Pertanyaan, apa kasus di atas sudah masuk talak bain? Wallah alam bisawab ya, wallah alam bisawab. Tentunya yang lebih tahu, jadi dalam agama kita, ada talak itu ada dua. Ada talak yang sifatnya sharih, ya talak yang sifatnya sharih itu ya ucapan talak yang menggunakan kata anti talik, engkau sudah saya talak, itu sharih. Ya Rasulullah berkata, salasun jidduhun najid wa hazalahun najid. Tiga hal yang kalau diucapkan serius maka dia serius, diucapkan canda pun serius. Salah satunya adalah at-talak, ya kalimat talak. Lalu bagaimana kalau ucapannya sudah, saya ngikutin kemauan kamu. Ya sudah, kita masing-masing aja. Apakah itu disebut talak? Wallahu a'lam bishawab, yahtaj ila niyyah. Itu membutuhkan niat. Maka kita tanya, niatnya apa mengucapkan kalimat itu? Apakah Anda mengucapkan kalimat itu artinya Anda mentalak saya? Enggak, ini kan dalam obrolan. Anda bilang, ya sudah, kita pisah. Ya, ya sudah, kalau memang mau begitu masing-masing. Kalau mau memang mau begitu masing-masing, artinya masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan antara talak atau tidak talak. Ya, ada kemungkinan. Ya, oleh karenanya kalimat-kalimat yang ghairu sharih, yang tidak sharih menggunakan lapas talak dikembalikan kepada suami yang mengucapkannya. Apa maksud dari ucapan tersebut? Kalau dimaksudkan talak ya bisa jatuh talak bain, kalau tidak dimaksudkan talak ya tidak jatuh talak. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apakah boleh berobat dengan tabib-tabib dari Cina yang obatnya berupa ramuan yang telah diracik, apakah boleh dikonsumsi? Hukum asalnya perkara-perkara dunia ya boleh kita berobat ke dokter Eropa, dokter Turki, dokter apapun, dokter Rusia, selama tentunya ya halal, jenis obatnya halal, bentuk pengobatannya tidak bertentangan dengan syariat, ya hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, tetapi kalau kita ragu ya lebih baik kita berobat ke dokter muslim. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis, mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dan juga istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.